Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita membuka kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan dari kitab ini, yaitu tugas yang ke-11 yang ada di pundak seorang suami terkait dengan adabul wiladah, adab-adab melahirkan, artinya saat istri melahirkan. Sudah kita jelaskan 3 di antara adab tersebut. Yang pertama, la yukthira farahahu bidzakari wa husnihi bil unsa. Yang pertama, hendaknya seorang suami itu tidak terlalu memperbanyak apanya rasa gembiranya dengan kedatangan anak laki-laki. Atau kesedihannya, dia perbanyak kesedihannya, perbesar kesedihannya karena kedatangan anak perempuan. Tapi di sini tugasnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan anak tersebut, apakah laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah yu'adzina fi udhunil maulidi hina yuladu. Seorang apanya suami mengazani telinga bayi yang lahir ketika dia dilahirkan. Tapi ini hadisnya dhaif, bahkan palsu . Oleh karena itu tidak ada syariat. Jadi tidak ada syariat mengadzani telinga bayi, apalagi mengikomati. Ada 3 hadis yang datang dalam perkara ini, tapi semuanya dhaif. Bahkan apanya sebagiannya ada yang dhaif jiddan, bahkan ada yang palsu. Jadi ada 3 jalur periwayatan, satunya dhaif, kemudian satunya lagi dhaif jiddan, lemah sekali, satunya lagi palsu. Kalau ada hadis yang seperti ini, tidak bisa saling menguatkan, karena hadis yang dhaif jiddan itu tidak bisa menguatkan hadis yang dhaif, tidak pula bisa dia dikuatkan oleh hadis yang dhaif. Apalagi yang palsu. Hadis palsu sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai penguat atau dikuatkan oleh hadis yang lain. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak ada syariat mengadzani bayi, apalagi mengikomati. Ini kan yang terjadi banyak di kalangan masyarakat kita, mungkin karena mereka tidak mengerti bahwa hadisnya lemah. Baik. Kemudian yang ketiga, yusamiyahu isman hasanan, bahwa seorang suami itu hendaknya memberikan nama kepada si bayi dengan nama yang indah, nama yang bagus menurut syariat tentunya. Sudah kita jelaskan secara panjang lebar dengan menukilkan dari penjelasan Syekh Bakar Abu Said rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud tentang beberapa prinsip dan aturan dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian yang keempat, ini yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini, di antara adab-adab saat istri kita melahirkan, ar-rabi'u al-aqiqatu 'anil dzakari syatani wa 'anil unsa syatun. Yang keempat, adab melahirkan adalah aqiqah. Untuk dua apanya untuk laki-laki dua ekor kambing, dan untuk bayi perempuan satu ekor kambing. Ya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya Sahih Al-Bukhari dari sahabat Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al gulami aqiqatun." Bersama setiap bayi itu ada akikohnya. Fa'ahriku anhu daman, karena itu tumpahkanlah darah untuknya, yakni sembelihkan ya, apanya, kambing untuknya. Wa'amitu anhu al'adha, dan singkirkanlah darinya kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini rambutnya. Jadi kalau bayi lahir itu dicukur, ya, digundul kepalanya. Kalau tidak bisa digundul ya minimal dicukur rata ya. Kalau takut misalnya kena silet misalnya ya dicukur rata saja pakai mesin cukur ya. Sekarang kan canggih. Ya, ini perlu kita buang karena dia adalah kotoran ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut itu kalau dibiarkan tumbuh ya, tidak dicukur, maka itu akan menjadi ya kotoran bagi seorang bayi, bahkan mungkin menjadi sebab dia akan kena penyakit. Ya. Baik. Kemudian dijelaskan lebih gamblang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqati." Setiap bayi itu tergadaikan dengan akikohnya. Jadi ibaratnya kita punya anak, kedudukannya seperti ya sesuatu yang kita gadaikan. Tidak bisa lunas kecuali dengan akikoh. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ya gulamin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap bayi ya itu tergadaikan dengan akikohnya. Artinya harus dibebaskan, harus dilepaskan dari aparnya ya. Dari aparnya ya, tergadainya bayi ini dengan aparnya menyembelih seekor kambing. Tutbahu anhu yauma sabi'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kambing itu disembelih pada hari ketujuhnya. Wa yuhlaku sa'r ra'suhu. Demikian pula dicukur ya, digundul kepalanya. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala seperti hadis yang sebelumnya juga. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang bayi ketika dia dilahirkan maka ada tugas di pundak orang tuanya, dia harus membebaskannya dari apanya ya, dari pegadaian ya, dari tergadainya anak ini. Sama kalau kita menggadai sesuatu ya, di pegadaian harus kita bayar. Kalau tidak maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari harta benda yang kita miliki. Bahkan nanti akan dimiliki oleh pihak yang ya, apanya, pihak pegadaian. Ini sama juga dengan anak kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melunasi ya utang kita berupa apanya, akikah, berupa kambing yang kita sembelih pada hari ketujuhnya. Dan akikah yang dimaksud di sini adalah kambing. Ya. Adalah kambing dengan dua jenisnya. Yang pertama adalah kambing berupa domba ataukah kambing biasa, kambing kacang ya istilahnya orang kalau di sini, kambing kampung. Ya. Sama hukumnya dengan apanya, hewan kurban ya, syarat-syaratnya, usianya itu sama dengan apa namanya, kambing yang kita gunakan untuk ya berkurban. Ya. Baik. Jadi pada hari ketujuh ini kita sembelih seekor kambing untuk anak perempuan kita. Kalau untuk anak laki-laki misalnya, dia harus disembelihkan 2 ekor. Kemudian pada hari ketujuh itu juga dicukur rambutnya. Kemudian diberi nama. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita ingatkan ya, tentang akikah ini. Ada kesalahpahaman di masyarakat kita tentang hakikat dari akikah ini. Ya. Mereka tidak mengerti sebenarnya apa itu akikah. Akikah itu bahasa Arab, artinya kambing yang disembelih untuk seorang anak yang baru lahir. Itu diambil dari kata akikah. Akikah ya, akikotan artinya, akikah itu artinya sesuatu yang diputus, disembelih. Ya. Nah, ini ada praktek di masyarakat kita. Orang mengadakan akikah tidak ada kambingnya. Ya, kemudian adakan acara bersanji ya. Nah, ini juga tidak ada datang syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan bersanji atau salawat-salawat yang lain, ini tidak ada ya. Ini hanya embel-embel yang ditambahkan oleh orang-orang belakangan. Bersanji itu orang pengarang ya, seorang penyair. Ya. Dikenal dengan Abu Ja'far al-Barsanji. Kalau tidak salah dia berasal dari abad ke-7 atau abad ke-8 Hijriah. Jadi dia bukan orang hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma sekarang ini kitabnya dijadikan sebagai bagian dari ya syariat agama ini. Setiap acara harus ada bersanjinya. Ini khususnya di Sulawesi ya begitu. Kalau di Jawa saya lihat ada yang lainnya, ada bacaan-bacaannya mereka yang lain, yang juga tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jawa saya lihat kasidah burdah. Ya. Ya. Yang ditulis oleh Al-Busiri, di dalamnya penuh dengan ucapan-ucapan yang mungkar. Termasuk juga ya bersanji ini ada kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Oleh karena itu kaum muslimin ya perlu belajar agama. Jangan kita beragama hanya karena mengikuti orang-orang tua kita. Apa yang dilakukan orang tua itu kita lakukan juga. Padahal ya orang tua kita juga beramal tidak didasari dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Andaikan ada dasarnya bersanji dalam agama, maka pasti akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal ya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ini adalah ajaran yang datang belakangan setelah agama ini sempurna. Jadi adakan bersanji, kemudian saya lihatnya akikah di sebagian masyarakat kita di Sulawesi ada kelapa muda dibocori ya, kemudian diambil rambutnya bayi dimasukkan di situ. Padahal sebenarnya syariatnya tidak begitu. Ini justru rambut ini diambil baru ditimbang dengan perak, dinilai dengan perak. Nah, peraknya ini kemudian kita sedekahkan kepada orang yang butuh. Kalau kita berbaik hati ya dibikinkan cincin dulu, kemudian dihadiahkan kepada orang. Ini yang datang syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun gunting rambut kemudian dimasukkan di kelapa muda ya, dicampur dengan airnya, akhirnya kelapanya dibuang bersama dengan airnya. Ini pemborosan juga ya, membuang harta itu tidak boleh. Menyanyiakan harta benda itu tidak boleh. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di dalam 2 hadis yang kami sebutkan tadi tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jumlah kambing yang perlu kita sembelih ketika akikah. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan selain Ibnu Majah, yaitu Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam sunannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil gulami syatani wa anil unsa syatun. Untuk anak laki-laki, bayi laki-laki ada 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan ada 1 ekor kambing. Hadis ini adalah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat akikah, ya, kita menyembelih seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing kita sembelih untuk anak laki-laki kita sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak itu adalah nikmat. Nikmat yang perlu kita syukuri. Apakah anak itu adalah laki-laki ataukah dia perempuan? Semuanya kita syukuri. Jangan kalau anak kita perempuan yang datang lahir kemudian kita kecewa, berkecil hati. Jangan, ya. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Kalau kita orang Islam ini, kita syukuri apa yang datang kepada kita. Ya. Karena anak itu adalah nikmat. Anak itulah yang nantinya akan meneruskan, ya, perjuangan kita, ya, usaha kita, yang akan mendoakan kita, mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan, ya, bagi kita. Dia yang menjadi sebab kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu anak. Ya. Ini orang-orang jahiliyah pada masa dahulu seperti itu, ya, tidak, dia kecewa sekali kalau sedih, ya, kalau dia kedatangan anak perempuan. Katanya anak perempuan itu lemah. Katanya tidak bisa cari rezeki, tidak bisa berperang, tidak bisa pergi berdagang ke luar, ya. Katanya sempit rezekinya. Iya. Makanya mereka dahulu itu sampai rela membunuh anak perempuannya. Maka Islam ini datang menghapuskan kebiasaan buruk yang seperti ini, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Janganlah kalian membunuh, ya, anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Alasannya kan mereka takut miskin. Takut kalau anak-anaknya ikut makan bersama dia. Ya. Takut kalau sempit rezekinya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, tentang akikah ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya wajib hukumnya karena datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asalnya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Dan tidak ada dalil yang memalingkan hukum asal ini kepada hukum sunnah. Itu kaidah dalam usul, ya, setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada dalil yang membelokkan hukum asalnya yaitu wajib, maka kita harus membiarkan apa yang nas itu berdasarkan, ya, hukum asalnya. Tidak boleh kita katakan bahwasanya perintah hukumnya sunnah kecuali ada dalil yang memalingkannya. Apalagi sampai menyatakan mubah, boleh. Ya, harus ada dalil yang menguatkan bahwasanya, ya, ini adalah sunnah. Nah, sepanjang, ya, pengetahuan kami tidak ada dalil, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, tidak ada dalil yang memalingkan hukum asal ini. Iya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ahriku anhu daman." Ya, tumpahkanlah darah untuk si bayi ini, artinya sembelihkan kambing. Situ diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apanya yang rajih, yang terkuat bahwasanya akikah ini adalah wajib. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya dia tetap, ya, ibaratnya dia terapanya, ya, tertawan, ya, terhalangi dengan sampai ada akiko yang kita sembelih untuk dia. Ya. Sama kita misalnya akiko sesuatu di pegadaian, ya, kita ambil barangnya orang atau uangnya orang misalnya, maka kita harus bayar ya, harus kita tutupi. Ya. Sama juga ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita, tapi dengan syarat kita akikoi anak kita. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita seputar masalah parnya akikoi ini. Kemudian perkara yang berikutnya, al-khamisu, yang kelima diantara adab-adab saat istri kita melahirkan, yaitu ayyuhannikahu bitamratin au halawatin. Hendaknya seorang suami mentahnik bayinya dengan kurma ataukah sesuatu yang manis. Tahnik adalah mengunyahkan kurma untuk anak kita, anak bayi yang baru lahir. Kemudian setelah kita kunyah dengan halus, ya, kita ambil sedikit dari mulut kita, kemudian kita gosok apa adanya langit-langitnya dengan kurma, ya, yang menempel di jari tangan kita, supaya sesuatu yang masuk pertama kali di dalam lambung anak kita itu adalah sesuatu yang manis. Dan sesuatu yang manis ini identiknya dengan kebaikan, kan begitu ya? Ya, identik dengan kebaikan. Sesuatu yang manis, mudah-mudahan ya manis rezekinya, manis jodohnya, ya, manis juga nasibnya, bagus ya. Makanya di ini ya, di tahnik dengan sesuatu yang apanya manis. Dan yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentahnik itu adalah apanya kurma. Ini yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama kita mengkiaskannya dengan semua yang manis. Baik. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya rahasia dari adanya tahnik ini, selain dari adanya tadi ya apa optimis ya, rasa optimis dengan sesuatu yang manis ini, juga dijelaskan bahwasanya dari sisi kesehatan itu sangat bagus bagi kesehatan lambung anak kita. Ya, sangat bagus bagi lambung anak kita ketika yang pertama kali masuk ke dalam lambungnya adalah kurma yang manis. Ya. Kemudian juga sangat bagus untuk apanya darahnya, kesehatan darahnya. Karena konon kabarnya kurma itu sangat bagus bagi apanya peredaran darah manusia. Makanya kalau ada orang yang kurang darah itu disuruh makan kurma. Ya, suruh makan kurma. Kalau kita biasa di Saudi donor darah ya, habis donor darah kita disuruh makan kurma rutab, ya. Kurma yang lagi mengkal. Kemudian biasa dikasih juga apanya susu dari rumah sakit supaya kembali normal apanya darahnya. Iya. Jadi apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya. Seorang nabi yang hidup 1400 tahun yang lalu itu sudah mengajarkan dasar-dasar ya kesehatan. Iya, beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi beliau menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang penuh dengan kesempurnaan dan kemaslahatan bagi dunia manusia dan akhiratnya. Kalau kita perhatikan syariatnya Nabi seperti itu. Ya. Syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisar ya pada kemaslahatan dunia dan akhiratnya manusia. Makanya kalau ada yang beliau perintahkan, yakin bahwasanya di situ ada maslahat. Sebaliknya, kalau ada perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita berani coba-coba melanggarnya. Karena pasti di situ ada kerugian, ada dampak yang buruk bagi diri seorang manusia, bahkan mungkin lingkungannya. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisbiyan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu didatangkan anak-anak kecil kepada beliau. Fayubarriku alaihi wa yuhannikuhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkah bagi anak-anak itu dan mentahnik mereka. Ini para sahabat. Ya, para sahabat dahulu kalau lahir anaknya dia datang kepada gurunya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa bayinya supaya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua supaya ditahnik. Ya, apanya ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu badannya berkah. Air liurnya juga berkah. Dari sekian hadis-hadis yang ada yang pernah kami baca, kami lewati itu banyak sekali hadis-hadis yang apanya dijelaskan di situ ada beberapa orang sahabat ya, bayi yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang sahabat ya, adiknya Anas bin Malik, kalau tidak salah namanya Abu Umair, itu juga dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair, itu juga ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada lagi beberapa sahabat yang tidak sempat saya ingat namanya, itu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dahulu para sahabat demikian. Karena mereka mengharapkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengharapkan apanya? Keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada jasad beliau dan air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau apanya dulu ya, ada kisah di waktu perang Uhud, pernah dengar ya? Sahabat Jabir ngundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa semua pasukannya, ribuan ya. Akhirnya tuan rumah Jabir khawatir. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ya, katanya suruh istrimu daging itu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang potong-potong kemudian beliau yang masukkan. Beliau ingin sentuh karena tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menangani ya, bahan-bahan yang akan dimasak waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi ya, panci besar ya, kuali begitu ya, diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga makanan itu tidak ada habis-habisnya. Bayangkan ya, pasukan ribuan, makanan itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kata sahabat Jabir bahwa selesai membagikan kepada seluruh pasukan mereka semuanya kenyang, masih ada sisanya yang banyak, belum berkurang juga. Akhirnya dibagi-bagikan kepada warga kota Madinah. Bayangkan waktu itu. Ya. Baik. Kemudian muncul dari sini sebuah pertanyaan. Bagaimana kira-kira kalau ada orang tua yang ingin mentahnik anaknya? Boleh atau tidak? Karena di sini dikatakan bahwasanya para sahabat membawa bayi-bayi mereka untuk ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita bilang, "Iya, beliau mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, bagaimana kita yang orang tua tidak berkah air liurnya? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya. Karena amaliah yang ada di kalangan para sahabat dahulu, ya, itu mereka mentahnik anaknya mereka masing-masing. Cuma setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi mereka kemudian membawa anak-anaknya kepada khalifah yang berikutnya, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi yang lainnya. Ya. Oleh karena itu para ulama kita menyatakan bahwa ya, disunahkan ya, disunahkan orang tua mentahnik anaknya sendiri. Ya, dia kunyahkan kurma sampai halus. Setelah halus, dia sentuhkan ujung jarinya ke kurma yang ada di mulutnya, kemudian dia gosok-gosokkan langit-langitnya. Jangan langsung diteteki. Ini perlu diberitahu ya, akhwat di belakang ingat. Ya. jangan langsung dikasih apanya, dikasih minum susu apa itu, susu ya sapi ya. Ya, tapi minta dulu sama dokter ya, dokter saya mau anu dulu, saya mau tahnik anak saya dulu. Kalau dia bingung apa itu tahnik, jelaskan supaya juga mereka mengenal sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, cuma tentunya di sini di tahnik jangan dikasih makan ya, karena mereka juga belum bisa makan. Cukup dioles-oleskan langit-langitnya supaya ada rasa manis masuk ke dalam lambungnya anak kita. Ya, nah, ini perlu diperhatikan ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau katakan at-tahniku yakunu hina al-wiladati. Tahnik itu adalah dilakukan saat melahirkan. Yani melahirkan bayi. Hatta yakuna awwala ma yat'amu hadzal ladzi ya hannaka iyyahu. Sehingga sesuatu yang pertama kali dimakan oleh bayi ini adalah sesuatu yang dikunyahkan oleh ayahnya, orang tuanya. Walakin hal hadza masyru'un li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah tahnik ini disyariatkan juga bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fihi khilafun. Situ katanya ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Di situ ada khilaf. Tapi kemudian apanya Syekh ya menguatkan ya dan membolehkan apanya adanya tahnik. Ya. Kata beliau, "Faman fa'ala hadza fa innahu la yunkar alaih." Siapa yang melakukan tahnik ini maka tidak diingkari. Jadi apa kata beliau, "Aiman hannaka mauludan hina wiladati fala haraja alaih." Maksudnya di sini siapa yang mengunyahkan korma, mentahnik ya bayinya dengan korma ketika anak itu lahir, maka tidak ada dosa atasnya. Wa man lam yuhannik faqad salima, siapa yang tidak mentahnik anaknya juga maka dia telah selamat. Artinya selamat dari adanya khilaf di kalangan para ulama kita. Baik. Namun yang rajih di sini adalah pendapat yang membolehkan ya, karena apanya telah datang dari apanya dari sebagian sahabat. Iya. Dan ini perkara yang sudah ma'ruf ya di kalangan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Anas bin Malik. Beliau katakan anna ummahu Ummu Sulaimin radhiyallahu anhuma, bahwa ibunya beliau bernama Ummu Sulaim, semoga Allah ridha kepada beliau berdua, hamalat bi Abdullah, katanya mengandung bayinya yang bernama Abdullah. Fawaladat hulailan, kemudian dia pun melahirkan anak itu pada waktu malam. Wa karihat antuhannikahu hatta yuhannikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia apanya tidak senang kalau si ibu ini Ummu Sulaim mentahnik anaknya secara langsung sampai Nabilah yang kemudian mentahniknya. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya tahnik itu boleh dilakukan oleh orang tua. Cuma karena pemuliaannya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak enak perasaannya kalau dia yang tahnik. Ya, makanya dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya. Ya. Ini tentang apanya tahnik ya. Jadi apanya itu boleh insyaallah taala. Bahkan ya ada sebagian di antara ulama kita seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala memandang bahwasanya boleh juga dia bawa kepada seorang yang alim. Seorang yang berilmu, ulama. Apanya hikmahnya supaya ulama ini mendoakan anak kita. Ya. Sekaligus dia tahnik. Ya. Sekaligus anak kita ditahnik dan didoakan keberkahan oleh si alim ini, si ulama ini. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang berikutnya Yang keenam dan ini yang terakhir terkait dengan adab-adab melahirkan yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. As-sadisu yang keenam adalah al-khitanu. Khitan ya. Jadi yang keenam adalah khitan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, selain khitan biasa disebut juga dan disunat ya. Jadi disunat. Adapun tentang apa namanya khitan ini, bagi laki-laki ujung apa namanya kulit kemaluannya itu yang dipotong. Ya. Yang melebihi ya, ujung kemaluannya itu yang dipotong ya. Rahasianya karena supaya apa namanya kotoran tidak hinggap pada kulit tersebut. Termasuk diantaranya najis, kencing kita tidak tertahan di situ. Ya. Yeah. Kita ini orang Islam, orang bersih. Ya. Yeah. Jadi kalau ada orang bilang orang Islam tidak bersih itu salah paham. Orang Islam itu orang yang paling bersih. Ya. Yeah. Kalau orang-orang barat ini tidak cebok ya, yeah, tidak khitan, itu justru orang jorok ya. Yeah. Orang-orang yang tidak bersih. Ya. Walaupun kelihatannya pakainya necis ya, tapi hakikatnya mereka tidak bersih. Kadang juga mereka cebok padahal ya dengan tisu ya, padahal ada air. Kalau kita orang Islam ya ada air, pakai air dulu, nanti yang lainnya kalau tidak ada air ya. Kalau mereka biasanya ya pakai tisu. Nah, ini yang kafir di antara mereka ya. Kalau muslim juga orang barat yang muslim yang pasti dia cebok juga ya. Maksudnya di sini yang kafir ya, tidak beragama Islam. Baik. Kemudian kalau perempuan ya khitannya seperti yang sudah dimaklumi lah ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti tanya saja sama dokter ya. Iya. Di sini kayaknya susah saya jelaskan. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini terkait dengan masalah khitan, bahwasanya khitan itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan sunnahnya para nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya salah satu di antara sunanul fitrah yang Allah wajibkan atas para nabi dan rasul, salah satunya adalah al-khitan. Adalah apanya? Berapanya sunat ya. Cuma di sini ya, di zamannya Nabi Ibrahim ya, di apanya lebih dikuatkan lagi, dipertegas lagi. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu disunat pada waktu berumur 80 tahun. Ikhtatana Ibrahimu ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya. Nabi Ibrahim katanya itu dikhitan ya, wa huwa ibnu samanina sana. Sedangkan beliau adalah seorang yang berumur 80 tahun. Ya mungkin beliau umurnya panjang ya, wallahu alam. Ya, karena umat-umat terdahulu kan beda umurnya dengan kita ya. Mungkin waktu itu umurnya Ibrahim senilai dengan umur 10 tahun untuk anak kecil di masa kita ini. Ya mungkin ya, mungkin saja. Karena umurnya kan umat-umat terdahulu itu panjang. Ya Nabi Nuh saja beliau berdakwah di usia apa namanya? Ya 950 tahun. Beliau berdakwah 950 tahun lamanya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu pada umur 40 tahun. Ya, ketika beliau berdakwah 40 tahun, masih ada kesempatan berdakwah 23 tahun, anggaplah 20. Berarti sepertiga dari umurnya. Kan begitu ya? Matematika kita pakai dulu. Ya, sepertiga dari umurnya. Ya, Nabi Ibrahim apanya dan Nabi Nuh misalnya, dia diperintah untuk berdakwah misalnya di kalangan kaumnya 950 tahun. Berdakwah itu senilai dengan 20 tahun. Anggaplah 1000. Berarti kira-kira umurnya 3000 tahun. Wallahu taala a'lam. Artinya kalau kita kali-kali ya, para nabi dan rasul itu kan diangkat ketika di masa akalnya sudah matang. Jadi akal seorang itu sudah mulai stabil ketika umur 40 tahun. Kalau sebelum itu masih ya goyang-goyang sedikit. Ya. Terus terang saya ketika umur baru keluar dari perkuliahannya umur 30 tahun dengan kondisi kejiwaan sekarang ini sangat beda. Kalau dulu masih ada emosi-emosi sedikit, kalau sekarang sudah mulai tenang. Ya, itu sangat beda perasaannya ketika sudah berumur 40 tahun. Baik. Kita kembali bahwasanya khitan ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Kemudian lebih dihidupkan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi para nabi dan rasul dahulu itu adalah orang-orang Islam. Maka keturunan-keturunan mereka mengikuti syariat Islam, salah satunya adalah khitan. Nah, kemudian datang ya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semuanya berkhitan ya. Karena dia adalah anak-anaknya Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasara ini tidak mau ikut syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka bikin aturan sendiri, tidak sunat. Injil di otak-atik. Ya, Taurat di otak-atik oleh mereka. Sehingga akhirnya ya dahulu khitan disyariatkan, pada akhirnya kesimpulannya tidak disyariatkan. Sampai pada hari ini menjadi ciri khas di kalangan mereka itu, kalau ya sampai mereka dewasa pun tidak khitan, sampai mati tidak khitan. Kita orang Islam ya itu disyariatkan untuk khitan secepat mungkin. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, perkara yang ketiga terkait dengan masalah khitan ini, masalah hukumnya. Apa hukumnya khitan? Ya, apa hukumnya khitan? Para ulama kita menjelaskan bahwasanya khitan itu adalah perkara yang disyariatkan. Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Ini terkait dengan laki-laki ya. Tapi yang rajih insyaallah taala, yang paling kuat dari dua pendapat ini, bahwasanya dia adalah sesuatu yang diwajibkan. Ya. Karena telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya di dalam hadis yang kita sebutkan tadi ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu berkhitan pada saat berumur 80 tahun. Ya. Dan seseorang tidak boleh sebenarnya melihat kemaluan kita kecuali darurat. Paham ya? Kecuali darurat. Andaikan khitan itu adalah sesuatu yang sunnah, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang haram hanya semata-mata karena ingin melakukan yang sunnah. Paham ya? Makanya orang yang baru masuk ke dalam Islam, seorang mu'allaf misalnya baru masuk Islam, wajib dia khitan. Walaupun ya sudah besar. Ya. Walaupun dokternya sudah ngeri-ngeri ya melihat pasiennya ini ya, tapi wajib bagi dia untuk berkhitan. Apalagi dia mau melaksanakan sholatnya, tidak sah sholatnya kalau ada air kencing tertahan di ujung kemaluannya, di dalam apanya kulit ya, disebut dengan kulub ya. Itu tidak sah sholatnya kalau dia biarkan ya ada air kencing tertahan di kulit tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Adapun nafarnya khitan untuk wanita, maka di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih insyaallah taala adalah khitan untuk perempuan adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Ya. Baik. Mereka ada khilaf tentang apakah dia sunnah ataukah dia mubah. Tapi yang rajih insyaallah dia adalah sunnah. Baik. Semoga Allah menjaga dan berkahi ustaz dan keluarga. Amin. Jazakumullah khair. Sehubungan dengan tahnik, apakah yang harus mentahnik adalah ayahnya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa tahnik itu tidak mesti ayahnya. Bahkan tadi ucapan dari Musulaim, Anas bin Malik, bahwasanya ibunya ya, tidak senang kalau beliau yang mentahnik anaknya duluan sebelum mapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada isyarat bahwasanya boleh bagi orang tuanya, apakah ayahnya ataukah ibunya atau orang lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Ataukah boleh selain orang tua? Insyaallah boleh ya. Bagaimana jika orang tuanya memiliki penyakit menular? Ya tentunya jangan ya kalau orang tuanya punya penyakit menular. Artinya ini orang yang sehat ya. Karena di dalam agama kita itu kan hukumnya berputar ya sesuai dengan ya maslahat madharatnya. Kalau ada maslahatnya, kebaikannya kita lakukan. Ya, kalau justru yang ada adalah madharatnya, jangan dilakukan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Semoga Allah memberkahi ustaz dan keluarga. Amin. Afwan ustaz, satu lagi, bagaimana jika bayi lahir di keluarga yang fakir di mana mereka tidak mampu untuk melaksanakan akikah? Adakah solusi syar'i bagi kondisi tersebut ataukah mereka telah terbebas dari perkara akikah ini? Ya. Kalau seorang fakir, tunggu sampai ada kemampuan. Adapun pada hari ketujuhnya itu yang paling afdol. Tapi ya, suatu saat dia punya kemampuan, wajib bagi dia untuk mengakikahi anaknya. Kalau ternyata dia fakir sampai mati, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Ya. Nah, cuma di sini kewajibannya berpindah ke anak. Wajib dia akikahi dirinya sendiri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Anas bin Malik, kata beliau, akon Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da ayyub'ats. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengakikahi dirinya setelah beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ini ada isyarat bahwasanya kewajiban akikah ini ya tetap dijalankan ketika ada kemampuan, sampai pun orang yang dilahirkan itu sendiri yang mengakikahi dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana ada orang tua kita dahulu yang belum sampai padanya ilmu tentang akikah, sehingga kami selaku anaknya tidak diakikahi sampai sekarang? Ini terkait dengan jawaban tadi ya. Kami sudah menikah dan punya anak lagi. Ya, sekalian akikahi untuk diri kalian, anak kalian juga ya. Apakah kita wajib mengakikahi diri sendiri sedangkan dalam hadis itu kewajiban orang tua? Tentang apanya kewajibannya, tampaknya ya tetap ya, karena itu adalah utang. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ada satu hal yang tadi terlupakan tentang khitan ini. di masyarakat kita ini ada semacam kesalahpahaman tentang khitan. Ini ada kisah tersendiri, pengalaman tersendiri pada saya. Dulu ada seorang teman, dia mau menikah. Dia telepon saya, "Ustaz, bisa datang ke rumah?" Saya bilang, "Bisa. Ada saya mau tanyakan ini." Dia datang ke rumah. Kemudian dia katakan bahwa, "Ustaz, apakah sebenarnya itu khitan?" Saya juga tidak mengerti kalau dia belum khitan ya. Saya bilang khitan itu kalau laki-laki ya, daging yang melewati pucuk zakarnya laki-laki itu dipotong. Itu namanya khitan. Bilang, "Oh, kalau begitu saya belum khitan, Ustaz ya. Baru masalahnya saya mau menikah ini, Ustaz. Jadi bagaimana ini, Ustaz?" Saya bilang, "Anda harus khitan. Sekarang kan ya sudah canggih ya, ada laser ya. Karena katanya sudah mendesak dia mau menikah ya." Saya bilang, "Anda harus apanya khitan ya." Kemudian dia ungkapkan bahwasanya kami Ustaz ya, orang gua khususnya Malino dan sekitarnya itu banyak apanya hal yang seperti ini di masyarakat, kesalahpahaman tentang apanya khitan. Saya bilang, "Masya Allah, luar biasa ini kalau banyak orang yang tidak paham ya, berarti daerah Malino ini harus di kursus khusus tentang apanya makna khitan ya. Kayaknya tidak boleh ya, wajib bagi seorang muslim khitan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, saya tanya, "Terus bagaimana caranya dulu khitan?" Katanya cuma dilukai sedikit Ustaz, setelah itu sudah. Sebilang itu bukan khitan. Anda harus khitan lagi ya, khitan syar'i. Baik. Ini yang saya ingatkan ya, perlu saya ingatkan karena siapa tahu juga ada jamaah yang hadir di sini ya. Ya, perlu khitan kembali, khitan syar'i. Itu jangan malu ya, harus ya, wajib kita khitan ya. Enggak boleh kita biarkan ya. Khawatirnya nanti sholat kita enggak sah. Wallahu taala alam bisawab. Dan saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pekan depan ya.